dapat aku pungkiri cinta, rasa cintaku padamu. Cinta adalah satu anugerah, namun cinta haruslah terjaga. Bukan hanya cinta yang sesaat. Yakinkanlah dirimu dan sambutlah kehadiranku. Love you is everything to me. Ku sambut hadirmu. Love you is everything to me. Ku sambut cintamu. Bukan hanya cinta yang sesaat. Yakinkanlah.